rakyatkan, cubalah udara nuakan, siabana diri denai di hati udang. Pastinya udara sopan, datak jantung nan baguncang, ba itulah cinta nan denai rasa. Rasa kehilangan diri, diri denan usahlah udah tangisi. Cubalah udara nuakan, siabana diri denai di hati udang. Pastinya udara sopan, datak jantung nan baguncang, ba itulah cinta nan denai rasa. Tiada gunanya isuakan udah sadari rasa kehilangan diri, diri denan usahlah udah tak.